Ini ketika malaikat Jibril ngekei bisara Nabi, Nabi sempat tanya, wa in zana wa in sarakum, meskipun pernah zina pernah maling. Jawab Nabi, wa in zana wa in sarakum, meskipun pernah zina pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, rono ceritanya. Tapi masalahnya, tadi, jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Tidak fairnya kuarit, gendengnya kuarit, ngoten iku. Lewong Islam anggar zina atau anggar korupsi jari imane hilang, lucu. Wong zina itu sekun, zina tahu saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mu'min lain-lain, wah aku tulis poin positif. Kok lucu, anggar ada poin negatif, yang positif langsung hilang. Itu tak matematikanya dia, wong ada poin kok dihilang. No. Kan lucu kan? Iki ya sekun mau judul, kalimat tauhid ya sekun mau judul, sesuatu yang wujud, yang riil. Zina kesalahan ya sesuatu yang... Jangan katakan sama-sama hilang, kok urusannya malaikat, ngitungnya itu urusannya kok cukup kok. Orang Farid kan gak ngerti Islam dosa gede. Masa orang Islam, masa keluar dari apa? Besarannya keluar, gue ngerti. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya sih. Namun ahli sunnah mengatakan, wong mukmin itu rasa dikafir, no, sebab melakukan dosa gede. Tetap dianggap apa? No, mukmin. Sebagian kelompok. Farid darahnya agar wong dosa gede, dianggap sebetulnya mukmin. Ya ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Ayo aneh. Ya aneh to wong kafir misale sampean debat wong kafir tak takon. Ana wong kafir, pegaweane zina, maling, korupsi, terus kepengin masuk Islam, syaraté piye? Mesthi dhekne jawab syaraté nglafatno la ilaha illallah. Berarti la ilaha iku iso ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nek wong nglafatno la ilaha illallah carane mlebu kafir piye? Terus ini kira-kira jawab, carane mlebu kafir nglakoni dosa gedhe. Mau sing dosa gedhe dadi mukmin. Saiki nglakoni dosa gedhe dadi apa? Bule. Wong Farid ngono ala-ala umat iki Nabi kan apa? Wah, dadi Nabi zaman sugeng ngendikan hum syarrul khalqi wal khaliq. Sampeyan ala-ala umat kuwi wong apa? Wah, salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk tapi ngerusak umatku. Dia kenapa merusak umat? Itu kan itu nyata. Pertama tragedi yang mati di Sidi Nadi itu yang khusus. Wongnya nak sholat, gue khusus di bang gue. Pasannya gue khusus. Roh Ali kecewa, darahnya Ali halal darah. Roh Amr bin Ash kecewa, Amr bin Ash halal darah. Roh Muawiyah kecewa, halal darah. Akhirnya orang keluar itu membunuh tiga khalifah. Dia membunuh tiga khalifah sekaligus. Ini Amr bin Ash, Muawiyah bin Abi Sufyan kalian simpan masing sukses di Tina. Tapi kontingen ini mau membunuh tiga pemimpin yang kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi. Kalau umat Islam ini kamu gantai di ya tadi saat generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan. Kemudian saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu ketok nak Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan terus apa itu ceknya macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, itu ranroh nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalam itu cahayu kata anjek kak, yo ranroh nak ngelih lanang wedok kumpul. Boleh raya haram, boleh raya boleh Islam, boleh lelok kamu terus semua. Segera oleh itu zino, jadi ada lo wedok kata anjek kak, lalu biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantu ini cahayu kan kata anjek kak, kena betiru kena gue kan kak manutan. Samping orang lain. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Berpuluh, ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak ada fakir, guys. Waktu ini masih Israel. Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, speknya terus, spek jadi negara Islam. Nah, saya bayang, no, misalnya pernah terputus, mereka jadi komunis. Ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis. Tapi barokah tetap Islam ketika Uni Soviet runtuh, perujukannya tetap Islam. Tetap ada barokah gitu. Malah ini kalau dulu, apa sih kalau maksudnya? Tetap ada gunanya. Sekedar Islam itu ada.